tidurmu dan tak bisa. Jika kau inginkan dia buatmu bahagia dan tak bisa, kini dia yang melupakanmu hanya bisa buatmu menangis. Walau kau belahan jiwa akan kau tak ada di hatinya. Oh, tentangmu kau hanya bisa akan kau tak ada di hati.